Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadith as-sadis 'ashar. Hadis yang ke-16. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah wasiat untukku." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Jangan kamu marah. Kamu jangan marah. Faraddada miraran. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulanginya. Qala la taghdab. Jangan marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Inilah hadis yang ke-16 yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang al-ghadab, al-ghadab menahan amarah, dan banyak keutamaan menahan marah. Kadhmul ghaidh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra' wad dharra' wal kadhimin al ghaidha wal'afina 'anil nas." Bergegaslah untuk mencari maghfirah, ampunan Rabbmu, dan mencari jannahnya yang luasnya seluas as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana jannah tersebut telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra. Ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya untuk infak di jalan Allah, fis sarra, di saat lapang dan di saat susah. Wal kadhimin al ghaidh. Dan juga di antara sifat orang yang bertakwa, ahlul jannah, yaitu dan orang-orang yang menahan amarahnya, tidak melampiaskan marahnya. Wal'afina 'anil nas, dan pemaaf, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang mampu menahan amarah, menahan marah. Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun 'ala ay yunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang mampu untuk melampiaskan amarahnya, melampiaskan kemarahannya, tetapi dia menahan diri untuk tidak melampiaskan kemarahannya tersebut, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil dia nanti di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan di hadapan seluruh makhluk. Keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang mampu menahan marah, mampu menahan emosi, tidak melampiaskan kemarahannya tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut. Janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Jangan kamu marah. Karena kemarahan, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, kemarahan itu adalah jumrah yulkiha syaitan fi qalbi ibni Adam, adalah bara yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam dada manusia. Nah, ketika seorang marah, bara tersebut menyala-nyala, yakni betul-betul membakar dadanya sehingga tampak wajahnya merah dan tantafiqa audajuhu, dan menegang urat-uratnya. Ini semua jika kemarahan tersebut terlampiaskan. Ini seorang akan melakukan perkara-perkara yang tidak terkontrol. Memukul, mengumpat, mengeluarkan kata-kata, dan seterusnya. Kemudian baru setelah itu menyesal, disebabkan dia tidak mengontrol kemarahannya tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, maksud dari jangan kamu marah, maksudnya adalah yang pertama, kendalikan dirimu di saat ada sebab-sebab kemarahan. Ini makna yang pertama. Ketika ada sebab-sebab yang membuat, yang mengharuskan dia untuk marah, maka kontrol, dikontrol, kendalikanlah kemarahan tersebut. Jangan dilampiaskan kemarahannya. Dikontrol kemarahan tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari hadis ini, yakni jangan kamu marah, ay la tunaffid muqtada al-ghadab. Jangan kamu realisasikan, jangan diwujudkan kemarahanmu tersebut. Marah tidak mengapa, tetapi jangan sampai diwujudkan, dilampiaskan kemarahannya tadi. Yani tahan diri, ditahan diri ketika datang kemarahan tersebut. Tahan, sabar, jangan dilampiaskan. Jangan dilampiaskan dengan perbuatan atau ucapan. Ini dua makna hadis ini. La taghdab bisa bermakna yang pertama, yaitu kondisikanlah dirimu di saat ada sebab-sebab marah. Kontrollah dirimu ketika ada sebab-sebab marah. Jangan kamu marah. Dan makna yang kedua, jangan lampiaskan kemarahan. Jangan dilampiaskan, jangan diwujudkan kemarahanmu tersebut. Maka seorang ketika dia marah dan dia ingin mencerai istrinya, tahan, jangan direalisasikan kemarahan tersebut. Qala min fa'idi hadzal hadis, di antara faedah yang ada pada hadis ini. Qala, yang pertama, kata Syekh Al-Utsaimin, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hirsus sahabah ala ma yanfa', semangatnya sahabah radhiyallahu anhum untuk mencari amalan-amalan yang bermanfaat bagi mereka. Sehingga seorang tadi datang kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk dinasihati dan diberikan wasiat untuknya. Menunjukkan bahwa para sahabah semangat mereka untuk mencari perkara-perkara yang bermanfaat pada dirinya. Dan sahabah radhiyallahu anhum, jika mereka mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, mengetahui ilmu, bukan hanya sekedar menambah wawasan, bukan hanya sekedar menambah ilmu saja, tetapi mereka mengamalkan ilmu yang mereka ketahui tersebut. Mereka mendapat ilmu dari Rasulullah SAW, segera mereka kerjakan, dilaksanakan ilmu tersebut, bukan sekedar menambah ilmu tanpa ada amal. Berbeda halnya dengan kebanyakan manusia sekarang. Bertanya tentang sesuatu, dijawab, hukumnya berat untuk diamalkan. Berat untuk diamalkan. Ini perbedaan antara kita dengan sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, jika mereka bertanya tentang sesuatu, tujuannya adalah untuk diamalkan, untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar meminta ilmu saja tanpa ada amal. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, annal mukhatab yukhatab bima taqtadihi haluh. Wa hadhihi qa'idah muhimmah. Terdapat kaidah yang penting dalam hadis ini yang ditunjukkan oleh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut, yaitu kaidah menempatkan pembicaraan sesuatu, menempatkan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kondisinya. Pembicaraan yang sesuai dengan kondisinya, menjawab pembicaraan seseorang yang mengajak bicara kita dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi orang tersebut. Dengan kondisi orang tersebut. Ini sebuah kaidah. Kita mengajak bicara kepada seseorang, memberikan nasihat kepada seseorang sesuai dengan kondisi yang tepat untuk orang itu. Untuk orang itu. Tidak mesti harus berbicara, harus menasehati dengan nasihat yang paling tinggi, dengan nasihat yang paling mulia, seperti bertakwa kepada Allah. Padahal nasihat wasiat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah at-taqwa. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, untuk bertakwa, dan telah kami wasiatkan umat-umat sebelum kalian dan untuk kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang termulia. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mewasiatkan orang ini dengan wasiat takwa tersebut. Padahal takwa adalah wasiat yang termulia. Maka di sini ada sebuah kaidah bahwa seseorang diajak bicara sesuai dengan kondisi dia dan keadaannya. Sehingga kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan nasihat dan wasiat orang ini karena Rasul melihat bahwa beliau, bahwa orang ini, bahwa orang yang datang ini adalah orang yang pemarah. Orang yang pemarah, gampang marah, mudah untuk marah. Sehingga Rasulullah SAW mewasiatkan orang tersebut dengan la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berkali-kali diulang oleh Rasulullah SAW, jangan kamu marah. Sehingga terdapat faedah bahwa seseorang diajak bicara sesuai dengan kondisi masing-masing. Contoh yang lain kata Syekh Utsaimin, misalnya ada seorang datang dan kamu tahu orang ini misalnya dia suka bergaul dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang syar. Maka sangat tepat jika dia datang untuk meminta nasihat, kita nasihati dia dengan nasihat jangan kamu berteman dengan orang-orang yang buruk. Ini nasihat yang cocok dan tepat bagi dia, karena dia selalu bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Demikian pula, misalnya ada orang lagi, dia jelek dalam berumah tangga, bergaul dengan keluarganya. Dia datang, maka wasiat, nasihat yang paling tepat untuk dia adalah kita nasihati dia agar berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik husnul ma'asyarah, berbuat baik kepada keluarga sendiri. Ini semua menasihati seseorang sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan kondisinya. Tidak mesti harus seseorang itu dinasihati dengan perkara yang paling mulia, karena mungkin saja perkara tersebut, perkara yang termulia tersebut, bukan yang dia butuhkan, bukan yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah tadi, yang sesuai dengan kondisi dia saat itu. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ketiga dari hadis ini, an-nahyu 'anil ghadab, larangan untuk marah. Larangan untuk marah. La taghdab, jangan kamu marah. Karena al-ghadab yahsulu fihi mafasid 'azimah. Karena marah tersebut, seseorang jika melampiaskan kemarahannya, maka akan timbul mafsadah-mafsadah yang sangat besar jika seorang mewujudkan amarahnya tersebut. Akan timbul mafsadah, kerusakan yang besar, memukul, berbuat zalim, berucap dengan ucapan-ucapan yang kasar, memutus hubungan persaudaraan, menyebabkan permusuhan di antara sesama temannya sendiri. Padahal sebelumnya tidak ada permusuhan tersebut, karena marahnya dia tidak bisa dia kendalikan kemarahannya. Terjadilah apa yang terjadi, kemudian menyesallah setelah itu. Inilah mafsadah jika seorang tidak bisa mengendalikan kemarahannya tersebut. Sehingga Nabi SAW melarang seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Qala fa kam min insanin, berapa banyak orang yang marah kemudian mencerai istrinya. Berapa banyak orang marah kemudian dia bersumpah untuk tidak mengajak bicara saudaranya sendiri. Kemudian datang menyesal, kemudian meminta untuk dijawab pertanyaannya. Jadi menyesal dia dengan perbuatan tersebut. Ini semua risiko, karena dia telah melaksanakan, merealisasikan kemarahannya tadi. Kemudian Syekh Utsaimin di sini menjelaskan, taib, dan juga perlu disinggung bahwa tidak seluruh marah itu dilarang. Tidak seluruh marah itu dilarang. Bukan berarti bahwa seluruh yang namanya marah dilarang. Tidak. Rasulullah SAW pernah marah, pernah marah. Bahkan ada sebagian marah itu yang dianjurkan, yang disyariatkan. Di sana ada beberapa kondisi yang memang harus dibutuhkan adanya marah dalam kondisi tersebut. Yaitu marah jika keharaman-keharaman Allah dilanggar. Jika keharaman-keharaman Allah dilanggar. Inilah marah yang mulia, marah yang terpuji. Seorang marah bukan karena dirinya, bukan karena balas dendam, bukan karena dirinya disakiti, tidak. Tetapi dia marah karena larangan-larangan Allah dilanggar. Inilah marahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah ketika ada melihat gambar di rumahnya. Rasul tidak masuk rumah, terlihat wajah beliau yang merah karena marah. Kemudian beliau mengatakan, Allah tidak akan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar seperti ini. Dan mereka, orang-orang yang menggambar ini, akan diminta di hari kiamat untuk menghidupkan apa yang telah dia gambar tadi. Rasul marah dalam kondisi-kondisi di mana kehormatan Allah Subhanahu wa taala di atau keharaman-keharaman Allah dilanggar. Dilanggar. Inilah marah yang mulia. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, mengisahkan dalam hadisnya yang panjang, qala man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah intaqama, membalas dendam untuk dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah marah karena dirinya, karena dirinya dihinakan. Tidak, tidak pernah marah untuk dirinya. Kecuali illa antuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha. Kecuali, kata Aisyah, kecuali jika keharaman Allah dilanggar, maka beliau membalas marah, membalas karena Allah, membalas karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah, ini yang disyariatkan. Ini yang disyariatkan. Kita membenci ahlul bid'ah, membenci orang-orang yang jelek. Ini disyariatkan. Bukan berarti kita tidak boleh memarah kepada semuanya di setiap keadaan. Tetapi di sana ada beberapa kondisi dan saat-saat tertentu di mana marah di situ dianjurkan, yaitu jika keharaman-keharaman Allah dilanggar. Baik. Kemudian di sana ada sebab atau obat untuk menurunkan emosi dan amarah. Di sana ada beberapa obat yang disarankan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukannya di saat kita marah, di saat kita sudah tersulut kemarahan kita. Ada obat, obat tersebut ada yang berupa lafaz, ada yang berupa lafaz yang kita ucapkan, dan ada obat yang berupa perbuatan yang kita lakukan di saat kita marah, di saat kita sudah mulai marah. Adapun obat lafzi, obat yang lafzi yang kita ucapkan di saat kita marah, ketika kita telah merasakan bahwa kita akan melampiaskan kemarahan kita tersebut, maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau melihat ada seorang yang sangat marah dengan kemarahan yang meluap-luap, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, kalau saja dia mengucapkannya tentu akan hilang kemarahannya tersebut, yaitu adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-ta'awudz, ta'awudz berlindung kepada Allah dari syaitan, karena kemarahan itu adalah bara yang dilempar syaitan untuk anak Adam, untuk manusia. Sehingga seorang ketika marah baca doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini doa atau obat ucapan, tips menjaga atau mengendalikan marah tersebut secara lafaz yang diucapkan. Adapun obat dari sisi perbuatan, perbuatan yang kita lakukan untuk menurunkan emosi dan amarah kita, idza kana qa'iman falyajlis. Jika seorang di saat marah dia posisinya berdiri, maka hendaknya dia merubah posisinya, duduk. Falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Wa idza kana jalisan, jika dia marah dan posisi dia duduk, dalam keadaan dia sedang duduk, falyattaji', maka berbaringlah. Maka berbaringlah. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, jika seorang marah, maka hendaknya dia duduk. Jika dia duduk, maka berbaringlah. Merubah posisi dia, merubah posisi. Berdiri, duduk. Ini bisa menurunkan marah. Hikmahnya, di antara hikmahnya kenapa disyariatkan untuk merubah posisi di saat marah, yaitu karena mengganti posisi secara zahir, merubah posisi yang zahir, yang tampak, itu juga bisa merubah posisi batin kita. Bisa merubah posisi batin kita. Kita berubah posisi dari berdiri ke duduk, itu bisa merubah juga hati kita. Hati kita yang posisinya sekarang lagi marah, bisa menurun. Bisa menurun. Dan jika masih belum reda, marahnya juga masih belum reda, maka falyatawadda. Dalam sebuah hadis dijelaskan untuk berwudu ketika kita masih belum bisa dengan cara yang tadi, maka sibukkanlah diri kita untuk berwudu. Apa manfaatnya? Li'anna istighaluhu bilwudu yunsihil ghadab. Karena seseorang jika sibuk dengan